Bet Super Seru. Masih kok kulit gue bisa. Taman Ciunamia. Satu kali gue bisa. Bisa maraton drama sepuasnya. Iya dong, kan pakai Super Seru. Bisa ngegame terus-terusan. Of course, makin super seru gitu. Bisa bebas konten juga. Paket super seru, serunya memang gak habis-habis. Super kuotanya 100GB, super hematnya 150.000 aja. Bisa nonton seharian, ngegame berjam-jam, dan nonton sepuasnya. Aktifkan sekarang di My Telkomsel, PINMA 363 Pagar, atau outlet terdekat.